بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita selesaikan bab Al-Kibr tentang kesombongan. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala babun man intasara min zulmihi. Bab tentang man intasara, orang yang membela diri. Min zulmihi, membela diri dari satu kezaliman pada yang ditimpakan kepadanya. Jadi bab tentang orang yang membela diri dari suatu kezaliman kepadanya. Ketika dia dizalimi, dia membela diri. Dia membalas kezaliman orang kepadanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala حدثنا إبراهيم ابن موسى ابن يزيد أبو إسحاق ثقة حافظ قال أخبرني ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة هو يحيى ابن زكريا نعم beliau di sini ابن أبي زائدة يحيى ابن زكريا أبي زائدة نعم beliau ميمون ابن فيروز ثقة Abu Sa'id Al-Kufi, kunyah beliau Abu Sa'id Al-Kufi, thiqatun mutkin hadith. Qala akhbarana Abi, Abi bapaknya Ibn Abi Zaidah Zakaria Ibn Abi Zaidah juga thiqah. An Khalid ibn Salamah ibn al-As Abu Salamah al-Kufi min sigar al-Tabi'in, min sigar al-Tabi'in suduq, tertulis dengan pemahaman irja, rumiya bil irja, suduq. An al-Bahiyyi, dari al-Bahiyyi البهي عبد الله البهي أبو محمد علي من قتكن عبد الله ابن يسار مولى مصعب ابن الزبير صدوق يخطئ صدوق أي حسن الحديث صدوق عن عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير ابن عوام أبو عبد الله المدني ثقة در مصر فقهاء المدينة عروة بن الزبير صدر لي عبد الله ابن الزبير صحابي قال عبد الله ابن الزبير صحابي ketemu dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم kalau adiknya عروة ابن الزبير tidak ketemu dengan Nabi, dia tabi'in. termasuk al-wasat min at-tabi'in. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah bibinya Urwah ibn Zubair, karena ibunya Urwah Asma bintu Abu Bakar Siddiq, saudara dari Aisyah. Dan beliau Urwah ini banyak sekali meriwayatkan hadis dari Aisyah, dari bibinya, karena bebas dia masuk ke rumahnya, bebas bertemu bibinya, mahramnya. Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Aisyah, dunaki fantasiri, dunaki fantasiri, ayat maknanya dunaki khudhi haqqaki minha, ambil hakmu dari dia. Siapa dia di sini? Ini ada kisahnya nanti. Tidak ada disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisahnya. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ambil hakmu darinya. Fantasiri, bela dirimu, balas kejelekannya yang dia timpakan kepadamu. Yaitu siapa di sini? Dimaksud Zainab, juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsy, bukan Zainab bintu Khuzaimah, karena Rasulullah punya istri namanya Zainab, ada dua orang, ada Zainab bintu Jahsyin, ada Zainab bintu Khuzaimah. Ini masukkan ini Zainab bintu Jahsyin, mantan istrinya Zaid ibn Harithah, yang kemudian telah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkan. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi sahihah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muhammad Ibn Majah, hadis yang sahih tentang kisahnya Aisyah bersama Zainab radhiyallahu taala anha. Kisahnya disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad bahwasanya Zainab masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan dia marah tanpa seizin dari Aisyah. Masuk tanpa izin, langsung masuk. Zainab ini langsung masuk ke rumahnya Aisyah tanpa izin, dalam keadaan marah, marah pula. Kemana orang masuk rumah kita tanpa izin langsung marah-marah? Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di situ, apakah sudah cukup bagimu anaknya Abu Bakar sehingga engkau melupakan yang lain? Apakah sudah cukup bagimu anaknya Abu Bakar ini sampai engkau melupakan yang lain? Apakah cuma hanya Aisyah yang engkau perhatikan? Cemburu, ini sifat wanita, memiliki rasa cemburu yang tinggi. Nah, memang Aisyah dari sekian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 9 orang, Aisyah yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya. Dan istri-istri yang lain itu merasa mungkin dari perhatiannya yang lebih kepada Aisyah, sehingga yang lain merasa dilupakan, kurang dipedulikan, sehingga yang lain ini cemburu. Sebetulnya semuanya ya, selain Aisyah itu mereka disebutkan merasakan ya kecemburuan. Dan yang menjadi utusannya adalah Zainab. Nah, dia masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan marah dan menyampaikan seperti, apakah sudah cukup bagi Aisyah saja sehingga kau melupakan yang lain, istri-istrimu yang lain? Kemudian pun menatap Aisyah. Lalu Aisyah berpaling, tidak mau menatapnya, enggak mau menghadap kepadanya. Sambil dia ngomong, Aisyah diam saja. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Dunaki fantasiri, ambil hakmu. Bela dirimu dari ucapan-ucapan yang jelek yang dikatakan oleh Zainab." Lalu aku pun menatapnya, kata Aisyah, dan aku melihat sudah kering air liur di bibirnya, tidak ngomong lagi. Ketika Aisyah membalas, maka Zainab ini tidak membantah lagi, diam saja. Ma tarud wala yasya, dia tidaklah membantah lagi kepadaku sedikit pun. Maka Aisyah mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallal wajhuhu, wajah beliau berseri-seri, senang Rasulullah sallam ketika Aisyah membela dirinya, membalas dari ucapan-ucapan jelek yang diucapkan oleh Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya suatu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita itu boleh untuk kita membalas kezaliman tersebut. Kalau sekiranya Rasulullah melarang misalnya, dia membiarkan Aisyah diam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kepada Aisyah, ambil hakmu, bela dirimu. Maka dia membela diri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Bahkan Aisyah mengatakan, aku melihat wajah beliau itu berseri-seri, gembira. Namun dalam masalah ini yang lebih utama bagi seorang itu untuk tidak membalas kezaliman seseorang kepadanya. Al-afu, memaafkan itu lebih baik. Walaupun syarat membolehkan untuk membalas satu kejelekan orang yang dilakukan kepada kita, kita membalas kejelekan tersebut, maka boleh, bukan perkara yang diharamkan. Tetapi ada ketentuannya, yaitu tidak boleh melampaui batas, harus sama, harus semisal kedzaliman tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin سيئة مثلها فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى berfirman, balasan dari satu kejelekan adalah kejelekan yang sama, yang semisal. Berarti boleh Allah membolehkan membalas satu kejelekan dari orang lain kepada kita, kita balas dengan kejelekan pula. Mitluha, tapi yang semisal, jangan melampaui batas. Kalau kamu dicubit, cubit juga. Sama-sama mencubit, tetapi tidak boleh melampaui batas. Kalau cubitan orang itu tidak berbekas, cubitanmu juga jangan berbekas. Kalau kamu mencubit orang tidak kamu dicubit tidak ada bekasnya, cuma rasa sakit, lalu kamu membalas dengan cubitan yang meninggalkan bekas, berarti tadi namanya telah berbuat zalim, berarti melampaui batas. Maka ini perkara yang sangat susah untuk kita itu adil dalam membalas. Susah. Emang dibolehkan, tetapi adil dalam membalas itu apakah kita bisa? Karena itu diantara alasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari sekian banyak, sebaiknya seorang itu memaafkan dan bersabar dalam menghadapi satu kezaliman, walaupun boleh membalas. Kenapa? Karena tadi sulit untuk kita adil dalam membalas. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memaafkan orang yang berbuat jelek kepadamu, kamu maafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, dan berbuat jahat kepadanya, fa'ajruhu 'ala Allah, maka tanggungan pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pahala yang besar. Innahu la yuhibbu dhalimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri bahwasanya Allah itu tidaklah mencintai orang-orang yang zalim. Artinya kalau kamu pun membalas kezaliman orang, jangan melampaui batas karena kamu zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan kita tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum bagi kaum mukminin itu ada dua golongan, ada dua kelompok. Sinfun ya'fu 'ala adh-dhalim. Ada kelompok atau golongan yang memaafkan orang yang zalim. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memaafkan. Ini sinf yang pertama, sifat yang baik, memaafkan, lebih sabar. Dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sifat yang tasirun min zalimihim, dan ada golongan yang tasir, yang membela diri, yang membalas kezaliman mereka. Thumma bayyana haddal intisar, lalu Allah menjelaskan batasan dari membela diri itu, batasan dari membalas kezaliman itu. Biqaulihi subhanah, wa jazaa'u sayyatin sayyatun mitluha. Itu sama, balasan dari satu kejelekan dengan kejelekan yang semisal. Maka ini diperbolehkan. Tetapi lebih utama untuk kita memaafkan dan bersabar, karena itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu mulia dibandingkan dengan kita membalas. Ada orang terkadang karena memandang harga diri, saya dilecehkan si fulan, harga diri saya jatuh, maka dia tidak mau harga diri dijatuhkan, merasa dirinya rendah, kecuali harus membalas. Padahal kalau kita memaafkan orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat jelek kepada kita, kita memaafkan dan kita bersabar, itu yang lebih utama, justru itu yang lebih mulia. Kamu akan menjadi mulia, tidak sebaliknya kamu menjadi hina, enggak. Bahkan kalau membalas itu bisa jadi orang itu dihinakan orang. Tapi boleh bersabar, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat kemuliaanmu. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dari hadis Abi Kabsyah Al-Anmari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami', kata Rasulullah SAW, kata Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ada tiga perkara, uksimu alaihinna, aku bersumpah kepadanya, kepada tiga perkara itu, wa uhadithukum hadithan, dan aku akan sampaikan kepada kalian hadisan, sebuah hadis, fahfadhuhu, maka hafalkanlah hadis ini, hafalkanlah hadis ini, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Kabsyah dan juga kepada sahabat yang lain, dan bahkan kepada umat seluruhnya termasuk kita. Qal, Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasa malu abdin min sadaqatin, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Banyak berinfak di jalan Allah, berinfak fisabilillah, membelanjakan harta di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, apa saja yang kita infakkan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, hartamu itu tidak berkurang, yang bertambah. Wala zulima 'abdun madhamatan, dan tidaklah seorang hamba itu dizalimi dengan satu kezaliman. Kezaliman itu sangat banyak bentuknya. Ada kezaliman bentuknya dengan ucapan, kita dihina, dicaci maki, difitnah, ini kezaliman. Ada kezaliman dalam bentuk fisik, penganiayaan terhadap fisik kita, dipukul, ditendang misalnya. Ada kezaliman dalam harta, harta kita diambil, dicuri, dirampas, Harta kita dirusak. Sabar alaiha, lalu dia sabar di atas kezaliman itu. Dia tidak balas, dia sabar. Dia tidak membalas kezaliman orang kepadanya. Illa zadahullahu izza, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kepadanya izza, kemuliaan. Kamu jadi mulia dibandingkan kamu membalas. Allah tidak memberikan janji kepada orang-orang yang membalas kezaliman orang lain. Tapi Allah berikan janji adalah orang yang bersabar dari kezaliman seorang, yaitu dengan izza, kemuliaan. Wala fataha baba mas'alatin illa fatallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu mas'alah, pintu meminta-minta kepada seseorang, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu baginya, pintu kefakiran. Semakin banyak dia meminta, semakin sering dia meminta, maka Allah pun buka pintu kefakiran. Semakin fakir, semakin fakir dia. Ini tiga wasiat yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada umatnya. Syahidnya dari hadis ini, wasiatnya adalah orang yang dizalimi dengan satu kezaliman, kalau dia bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Naam. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafidhakumullah.